بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبقول الله جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pertama kali saya mengajak, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang besar telah kita dapati, yaitu nikmat menjadi orang Muslim dan Muslimah. Tentu ini adalah sebuah pilihan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sebuah nikmat yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa ghayra dinillahi yabghun. Apakah selain agama Allah Azza wa Jalla yang mereka cari, kata Allah Jalla fi'ula. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan, jikalau agamanya ini adalah sebuah nikmat darinya, nikmat yang telah disempurnakan olehnya. Islam adalah sebagai nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang telah diridhainya. Lebih dari itu, ahibbati fillah, Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kita di dalam agamanya ini sebuah nikmat yang sangat besar. Berislam itu sudah besar nikmat dari Allahu jalla fi'ula, lalu kemudian ditambah dengan sebuah nikmat di dalam al-Islam. Bagaimana gambaran nikmat di dalam Islam ini, ahibbati fillah? Allahu tabaraka wa ta'ala memasukkan kita ke dalam Islam ini, kemudian menjadi orang di dalam Islam berilmu tentang agamanya, berilmu tentang din al-Islam itu, barakallahu fikum. Ya, maaf-maaf saja, mungkin dulu kita berislam hanya ikut-ikutan. Ia terlahir dari kedua orang tua muslim, di lingkungan muslimin. Tapi maaf, banyak kaitannya dengan agama kita yang kita tidak mengetahuinya. Antara halal dan haram masih bercampur di dalam hidup. Antara hak dan yang batil juga demikian, barakallahu fikum. Benar-benar tidak mengetahui solat yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari semalam, banyak hal yang terkait dengan persoalan solat kita yang belum kita ilmui. Cara berwudunya, kemudian pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Oleh karena itu, Allahu Jalla wa'ala menyambut kita di dalam hidup ini dengan sebuah nikmat di dalam al-Islam. Allahu Jalla wa'ala memanggil kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berilmu tentang agamanya. Lalu kemudian kita dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan agamanya itu di atas tuntunan dan bimbingan ilmu. Di dalam din al-Islam ini, ternyata kita juga terlibat di dalam menyebarkannya. Menyebarkannya, ahibbati fillah, tidak kemudian hanya duduk seperti sekarang ini di hadapan muslimin, membaca ayat atau kitab-kitab dan yang semisalnya. Tapi kita mengamalkan tuntunan-tuntunan agama itu di masyarakat kita sendiri, maka ini adalah bagian dari nasyar, menyebarkan ilmu agama, mendakwahkan agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Bahkan berdakwah dengan cara yang seperti ini, mengamalkan di tengah-tengah masyarakat kita, ahibbati fillah, adalah dakwah yang lebih mengena dibanding dengan bilqaul, dengan lisan. Mulai dari kita mengilmui tentang agamanya, lalu kita mengamalkan din al-Islam ini di atas agama, di atas ilmu. Lalu kita berupaya untuk terlibat di dalam menebarkannya. Ini benar-benar nikmat di atas nikmat di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk sama-sama menjaga nikmat ini. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika nikmat Allahu Jalla wa Ala ini dicabut olehnya, sehingga tidak bisa lagi ada kekuatan pada diri kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu agama. Ada kipas ya. Tidak apa-apa. Afwan. Jangan dimatikan untuk ikhwanuna. Saya kira ada di belakang tadi. Tidak apa-apa, Barto. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika ahibbati fillah, kita tidak punya lagi kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui. Banyak hal yang menjadi pendorong dan penopang, kita tidak mampu lagi. Pertama, bisa saja sudah tidak ada lagi punya semangat terkait dengan urusan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih melirik kepada dunia, barakallahu fikum, sampai kemudian ahibbati fillah, karena dunia yang kita akan lirik, karena dunia yang kita akan capai, banyak hal persoalan ilmu agama yang kita tidak punya kesanggupan lagi untuk menerapkannya, rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita menganggap dalam kondisi seperti ini kita masih di atas sebuah nikmat, padahal kita telah melakukan sebuah pelanggaran di dalam hidup terhadap sebuah kehormatan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Betapa sering kita menemukan dan menjumpai yang dulu kita bersama-sama, tapi ketika dia bergabung dengan orang yang larinya, tujuannya, lirikannya ke arah dunia, terjadi perubahan. Sikapnya iya, pengamalannya terhadap agama iya. Ini salah satu pendorong, karena ingin mengejar duniawi, lalu banyak hal terjadi perubahan di dalam hidup. Jangan digambarkan bahwa dunia itu hanya duit. Jangan. Dunia ini adalah bersifat umum, apa saja yang terkait dengannya. Mau kedudukan, mau ingin menjadi orang yang terdepan, mau dimuliakan, mau dihormati, punya posisi di hati-hati manusia, semuanya ini akan bisa menjadi penyebab ketidaksanggupan kita atau terjadinya perubahan pada diri kita, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, untuk terjadi perubahan itu adalah besar. Oleh karena itu kita jaga, kita hormati apa yang telah dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah melakukan satu perbuatan yang menzalimi hambanya, walaupun hamba itu merasa terzalimi. Di saat dia belum disapa dengan nikmat di dalam al-Islam, Kan sebagai seorang muslim hidupnya merdeka, tidak ada ikatan. Dunia dia bisa dapatkan dari semua jalur. Mau jalur yang halal atau jalur yang haram. Menjadi orang yang kaya karenanya, barakallahu fi. Tatkala Allah tabaraka wa ta'ala memberikan dia sebuah nikmat di dalam agamanya, dia belajar, dia memahami, dia mengamalkan, kan otomatis akan berdampak terhadap rezeki yang tadi itu banyak dari sana sini datangnya, barakallahu fikum. Kenapa berdampak? Karena sebuah aturan hidup yang mengatur dia untuk tidak lagi menempuh jalan yang haram. Cukupkan dirimu dari jalur yang halal. Mesti berdampak, kan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jikalau dia benar-benar mengamalkan tuntunan agamanya, walaupun mungkin dari dunianya akan terkikis, dia akan menemukan tambahan dari sisi yang lain. Kan banyak orang yang menyangka, kalau saya menjadi seorang seperti Fulan, seperti Alan, ya hidupnya seperti itu saja, tidak ada kemajuan ini itu dunia. Padahal barakallahu fikum, orang ini telah melesat paling depan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Dilihat kedekatan paling dekat dengan pemilik kehidupan ini, yaitu Allah jalla fi'ula. Dilihat terkait dengan ketenangan dan ketenteraman, ternyata orang yang paling tenang hidupnya, paling tenteram, paling bahagia, ini adalah sebuah kemajuan yang sangat di dalam hidup, barakallahu fikum. Kemarin tidak tenang dan tidak tenteram. Bagaimana akan bisa tenang dan bisa tenteram? Dia menyuap sesuap nasi, dia meminum seteguk air, tetapi padanya ada sesuatu yang haram, ada sesuatu yang melanggar agamanya, menanggar keridhaan yang memberikan dan menitipkan hidup itu kepadanya. Akankah dia merasakan ketenangan dan ketenteraman? Akankah dia bisa berbahagia di dalam hidup? Akankah dengan itu dia bisa dekat dengan Allah jalla fi'ula? Berarti benar-benar sebuah kemunduran, barakallahu fikum, sesungguhnya. Maka oleh karena itu, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka tidak menutup kemungkinan di saat seseorang meluruskan diri hidupnya dengan ilmu agamanya, akan banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya. Kalau kemarin tadi sudah kita gambarkan, berjalan dalam prinsip dunianya orang-orang kafir kepada Allah, ya, menjadikannya sebagai jannah, mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu, dari jalan tidak ada lagi koreksian. Seorang muslim, tetapi jiwa hidup dunianya seperti orang-orang kafir. Ketika dia menjadi muslim-muslim yang lurus, maka tentu dia akan disapa dengan ayat-ayat yang memperingatkan tentang dunia. Diingatkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita melihatnya dengan kacamata ilmu, kacamata agama yang lurus, orang yang telah mendapatkan nikmat di dalam beragama ini, dia belajar, dia memahami agamanya dengan tepat, benar, lurus, dia mengamalkannya, barakallahu fikum. Coba tanya bapak-bapak kita, apa yang dirasakan hidup bersama sunnah Nabi alaihissalatu wassalam? Tanya ibadahnya, barakallahu fikum, apa yang dia rasakan di saat dia beribadah di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya bapak-bapak kita, bagaimana dan apa yang dirasakan hidup dunianya di saat dia mengaturnya dengan ilmu agama dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kita akan dengar adalah kalimat-kalimat yang indah. Yang kita akan dengar adalah kalimat-kalimat yang menyejukkan, barakallahu fikum. Ternyata benar Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, bila didapatkan, bila diselami, diilmui, dikaji, di dalam Islam itu adalah konsep ketenangan dan ketenteraman. Di dalam din al-Islam ini sesungguhnya adalah hidup mulia dan berderajat tinggi. Di dalam din al-Islam ini ternyata telah disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala konsep kebahagiaan hidup, barakallahu fikum, keselamatan hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kapan saja seseorang mengikat dirinya dengan tuntunan-tuntunan agama di dalam hidup, saya yakin dia akan paling tenang, paling tenteram dalam kondisi apapun musibah menimpa, barakallahu fikum, manusia. Orang dirundung ketakutan, dia tidak ada rasa takutnya. Karena dia tahu, melalui din al-Islamnya sudah tahu bahwa semuanya ini adalah kemauan kehendak Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Dia punya kesiapan, punya keberanian, dan tabah untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Dia berpikir keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, keselamatan anak-anak saudara dan saudarinya, itu yang ada. Mungkin kalau orang melihat dia, barakallahu fikum, yang punya jiwa ingin keselamatan hidup, pertama orang akan menganggapnya aneh. Di saat orang berjubelan dalam urusan dunia, dia tidak pernah tertarik sama sekali. Di saat saudara-saudaranya berbicara tentang titel-titel hidup di dunia, titel ini, itu, dia tidak pernah tertarik. Apalagi mau nimbrung berbicara tentang itu. Karena dia tahu bahwa din al-Islam melalui ilmunya ini telah menyiapkan titel-titel yang sangat tinggi dalam hidup, barakallahu fikum, baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Dia sadar di dalam din al-Islam ini terdapat titel-titel yang mahal, titel-titel yang sangat tinggi. Ya bagaimana tidak, barakallahu fikum, satu titel dalam hidup di dunia ini sudah dijamin oleh Allah Jalla fi'ula. Kita ambil salah satu contoh, titel barakallahu fikum at-taqwa, yang ini merupakan hasil pengelolaan hidup kita dengan ilmu agama dan amal sehingga melahirkan barakallahu fikum at-taqwa pada diri kita rahimani wa rahmakumullah. Sebuah titel yang akan bisa dicapai di saat kita bergelut dengan urusan ilmu agama dan pengamalan ilmu agama tersebut. Hafizani wa hafizakumullah, di saat seseorang muslim dan muslimah sampai kepada titel yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, apa kata Allah Jalla fi'ula? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kata Allah Jalla wa Ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Jalla wa Ala siapkan buatnya makhrajan, jalan keluar. Ada orang yang jadi dosen mungkin, ketika menghadapi sebuah problem berakhir di tali gantungan. Coba berakhir barakallahu fikum bunuh diri atau minum racun, berakhir ke arah demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Padahal Allahu Jalla fi'ula telah menyebutkan, jikalau dia membawa modal dan titel hidup yang disiapkan oleh Allahu Jalla wa'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, Allahu Jalla wa'ala akan menitipkan jalan-jalan keluar buat dia. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dan Allahu Jalla fi'ula akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka dan tidak duga-duga. Dalam ayat yang lain Allahu Jalla wa'ala mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, sebuah titel yang sudah jelas jaminannya dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini tidak mungkin akan bisa digapai dan dicapai kecuali harus melalui pintu berilmu tentang agamanya, memahaminya dengan benar dan mengamalkannya dengan tepat. Barakallahu fikum. Ambil lagi titel-titel yang lain, terlalu banyak, sampai pada akhirnya titel di dunia yang dia telah usahakan di dalam hidup akan menjadi bernilai sekembalinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Jalla wa'ala menjelaskan bahwa surga dengan segala isinya dipersiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jaminannya sudah jelas dari pemilik kehidupan, yaitu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Jaminannya sekali lagi jelas. Disinilah mahalnya nikmat di dalam Islam, nikmat tambahan berislam dengan mendapatkan nikmat di dalam Islam dari Allahu Jalla fi'ula, dan yang mendapatkannya ini adalah sangat sedikit. Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat di dalam Islam inilah yang kemudian disebut menjadi al-ghuraba. Al-ghuraba adalah titel barakallahu fikum dari Allahu Jalla fi'ula. Di saat dia mampu mengamalkan apa yang tidak diamalkan, menghidupkan apa yang tidak dihidupkan atau dikebumikan, dia hidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat sudah sunnah itu sudah tidak ada lagi, sudah ditukar, sudah diganti, dia tampil menghidupkannya barakallahu fikum. Karena ini adalah ilmu agamanya, karena ini adalah pengamalan yang dituntut di dalam ilmu agamanya, dia mencoba barakallahu fikum untuk mengamalkan dan menghidupkannya kembali. Maka dialah adalah yang disebut dengan al-ghuraba. Ahibbati fillah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri pertama kali ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar di dalam hidup. Dan yang kedua, wajib untuk kita memberikan penjagaan dan perlindungan nikmat Allahu Jalla fi'ula ini. Karena sebagaimana nikmat-nikmat yang lain akan bisa suatu saat dari siapapun, nikmat ini akan dicabut kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau nikmat ini ahibbati fillah telah dicabut oleh Allahu Jalla fi'ula, tidak akan ada harapan semoga mendapatkan yang lebih baik. Tidak akan ada barakallahu fikum. Bedakan, kalau yang diambil ya mungkin harta benda kita, istri kita, anak kita, atau suami kita, kan masih ada harapan semoga mendapatkan yang lebih baik. Teman juga mengucapkan yang sama, semoga akan bisa diganti dengan yang lebih baik, lebih bagus. Tapi ketika nikmat ini dicabut oleh Allahu Jalla fi'ula, siapa? Akankah ada harapan untuk kemudian mendapatkan yang lebih baik? Ada? Atau mungkinkah saudara kita akan berpesan, semoga sampean dapat hidayah yang lebih baik lagi? Tidak akan mungkin. Tidak akan terjadi. Karena famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah petunjuk, berpetunjuk kebaikan, kebagusan, al-haq, tidak ada setelahnya kecuali ad-dhalal, kecuali kesesatan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menitipkan kepada kita sebuah wejangan barakallahu fikum. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, qala rahimahullahu taala, فَإِنَّ الْكَمَالَ الْإِنْسَانِ مَدَارُهُ أَفْصْلَيْنِ. Sesungguhnya kesempurnaan manusia sebagai manusia, manusia dalam batas kemanusiaannya, menjadi orang yang sempurna berporos pada dua hal dasar, pada dua perkara barakallahu fikum yang asas. Pertama, kata beliau, ma'rifatul haqqi, berpengetahuan tentang kebenaran yang datang dari Allahu Jalla fi'ula. Ini satu. Kata beliau bahwa kesempurnaan seorang insan dalam batas kemanusiaan manusia, porosnya, poros edarnya ada dua. Yang pertama adalah berilmu tentang al-haq. Yang kedua, kata beliau, wa itharuhu alai. Setelah dia berilmu kepada al-haq, berilmu tentang al-haq, lalu ithar. Ithar itu adalah mengedepankan kebenaran itu di dalam hidup. Wa itharuhu alaih. Kata beliau rahimahullah, wa ma tafawat manazilul khalqi indallahi ta'ala fid dunya wal akhirati illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadainil amraini. Tiadalah terjadi perbedaan posisi dan kedudukan makhluk di sisi Allahu Jalla wa'ala. Perbedaan tidak terjadi pada makhluk ini di sisi Allahu Tabaraka wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat, kecuali dengan ukuran perbedaan mereka pada dua hal tersebut. Wa huma alladhani asnallahu bihima subhanahu ala anbiya'i. Karena dua dasar inilah, berilmu tentang kebenaran, lalu kemudian itharuhu, mengutamakan kebenaran itu ya dalam praktek hidup, barakallahu fikum. Kedua hal inilah yang menjadi dasar Allahu Jalla wa'ala memuji para nabinya, seperti di dalam firman-Nya dalam surat Sad ayat 45, seperti firman Allah Jalla fi'ula dalam surat Sad ayat 45, Allahu Jalla wa'ala mengatakan, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kata Allahu Jalla wa'ala, ingatlah wahai Rasul Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulil aidi wal absar. Ulil aidi wal absar, pemilik al aid, yaitu kekuatan dalam mengamalkan dan menerapkan kebenaran, wal absar, dan mengilmui tentang kebenaran tersebut. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud oleh Allah jalla fi'ula al-aid di dalam al-aidi di dalam ayat ini adalah kekuatan untuk mengamalkan kebenaran, wal absar ilmu, berilmu tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Fawasafahum bikamali idrakil haq wa kamali tanfidhihi. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan Allah Azza wa Jalla mensifati mereka dengan sifat kesempurnaan dalam mengetahui kebenaran dan kesempurnaan mereka dalam mengamalkan kebenaran. Barakallahu fikum. Ingat, hafizani wa hafizakumullah, kesempurnaan hidup seseorang, lelaki atau perempuan, dia masih kecil atau sampai yang sudah dewasa, yang menikah atau yang belum menikah, yang punya cucu atau yang belum punya cucu, barakallahu fikum, semua lapisan. Jikalau dia ingin menjadi orang yang sempurna di dalam hidup sebagai manusia, seorang al-ab misalkan, dia ingin menjadi al-ab yang terbaik buat istri dan anaknya, tapi malas untuk mencari ilmu, bermalas-malasan untuk mengamalkan ilmunya, bagaimana menjadi orang yang terbaik? Bagaimana akan menjadi al-ab yang sempurna? Sudah begitu menuntut lah ya, apa namanya, manggil istrinya, saya kepingin sampean itu seperti putrinya Rasul alaihi salatu wasalam, Fatimah. Masya Allah. Iya, dia barakallahu fikum tadi demikian semangat untuk belajar kurang, mengamalkan ilmu juga kurang. Sementara dia menuntut istrinya untuk seperti putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu ta'ala an. Ya akhi, mari kita bersama-sama untuk kemudian mengkaji kembali apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wahil ab, kalau engkau ingin menjadi sempurna dan akan banyak memberikan manfaat buat diri engkau, buat istri dan anak, barakallahu fiik, kuatkan diri pada dua kekuatan ini. Kekuatan ilmu kita untuk bermakrifat tentang kebenaran dan kekuatan diri kita untuk mengamalkannya di dalam hidup ini, barakallahu fiikum. Derajat akan berbeda, walaupun mungkin kita sama-sama hidup, sama-sama belajar, sama-sama duduk di majelis ilmu di mana ada ya pelajaran, kita mencoba mendatanginya, tetap akan terjadi perbedaan, barakallahu fikum, di dalam hidup. Kekuatan diri kita untuk berilmu tentang kebenaran ditambah dengan kekuatan diri kita untuk mengamalkan kebenaran, inilah yang akan membedakan. Sekarang ya tentu jangan sampai kita menilai secara lahiriah seseorang. Masya Allah dia lebih kelihatan, masya Allah dia lebih misalkan. Tapi di situ kekuatan untuk mengamalkan al-haq itu kaitannya dengan amal al-qulub, amalan-amalan hati kita, barakallahu fi. Sama-sama kita duduk, kita belajar, kita beribadah. Belum tentu hasil di sisi Allah Jalla fi'ula itu sama. Capeknya iya. Karena yang akan menjadi jurang pembeda dan pemisah yang sangat jauh dalam penilaian adalah ma fil qulub. Apa yang ada di dalam hati masing-masing kita. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Terjadinya perbedaan penilaian dan hasil di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala bitafawuti ma fil qulub. Terjadinya perbedaan apa yang ada di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Sebuah ketaatan harus ditopang dengan keikhlasan. Sebuah ketaatan harus dijaga dengan rasa takut, rasa berharap, kesabaran, kekhusyuan. Semuanya ini adalah amalan-amalan hati yang akan menjadi pembeda dari nilai ketaatan yang kita perbuat dalam bentuk lahiriah. Barakallahu fikum. Jadi kekuatan untuk mengamalkan yang disebut oleh beliau adalah kekuatan zahiran wa batinah. Kekuatan lahiriah kita, kekuatan barakallahu fikum batiniah kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu kan tidak boleh dengan kita mampu berbuat sebuah ketaatan lalu dengan ketaatan ini kita menganggap lebih baik dari dia, lebih bagus dari dia, lebih utama dari dia. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Dengan kemampuan kita untuk mengerjakan sebuah ketaatan lalu kita merendahkan kalau teman kita mungkin dia tidak mampu, misalkan kita mampu, tidak boleh kita kemudian merendahkan dia, menghinakan dia, melecehkan dia. Tidak boleh. Jangan-jangan orang yang tidak mampu ini punya uzur di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sudah berniat untuk melakukan apa yang Anda lakukan. Namun, karena satu alasan dan uzur, dia tidak bisa bergabung. Kan ditulis ikut serta. Barakallahu fikum. Sebagaimana ucapan An-Nabi alaihi salatu wassalam, di saat ada di kota Madinah ingin berperang namun ditahan dengan a'zar, uzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mereka bersyarikat dengan kalian dalam masalah al-ajr, pahala, padahal mereka duduk. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, apa yang beliau sebutkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kekuatan manusia itu kesempurnaannya ada pada dua hal, mengilmui tentang kebenaran dan kedua kekuatan dia dalam mengamalkan kebenaran itu. Kekuatan mengamalkan kebenaran ahibbati fillah adalah kekuatan yang ada pada lahiriah kita dan kekuatan yang ada pada batiniah kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan di dalam agamanya, kita mencari tahu tentang ilmu agama, kita belajar dengan umur yang sudah, dengan usia yang sudah lanjut. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk selalu membantu dan menolong kita zahiran wa batina, untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan alhamdulillah, kebenaran yang disebutkan di dalam agamanya ini ternyata seseorang tidak akan bisa masuk ke dalamnya kecuali di saat dia mendapatkan pembagian hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam agamanya, di dalam dakwah agamanya. Barakallahu fikum. Dimanapun kita berada, di masa siapapun kita hidup, jikalau Allah Jalla wa'ala menginginkan bagi kita untuk berjalan bersama kebenaran, walaupun jauh tempatnya, harus mengarungi lautan yang begitu luas, melewati gunung yang menjulang tinggi, maka insya Allah pasti akan sampai hidayah itu ke tempat kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita mau mengukur antara diri kita dengan zaman kenabian dan kerasulan, sudah berlalu 1444 tahun. Masa yang sangat panjang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu telah menyebutkan, termasuk dari penyebab terjadinya perubahan besar di dalam hidup ini, penyebab terjadinya perubahan besar sampai terjadinya kesyirikan di muka bumi ini adalah falamma tala alaihim. Di saat panjang atau waktu menjauh dari zaman orang-orang soleh tersebut, kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam sudah terhitung 1444 tahun. Berarti masa yang sangat panjang. Jauh. Barakallahu fikum. Tapi bila Allah Jalla wa'ala menginginkan seseorang yang hidup di masa ini untuk kemudian bergabung dengan apa yang dibawa oleh An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam, bukan sesuatu yang sulit. Barakallahu fikum. Untuk menggabungkan orang yang jauh masanya kemudian mendekati pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam yang murni, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Jalla fi'ula. Untuk membawa hambanya ini dalam ilmu agamanya, pengamalan agamanya, pemahaman tentang ilmu agamanya, membawanya kepada zaman 1444 tahun yang telah lewat. Itulah barakallahu fikum hidayah di dalam hidup. Dan itu pula gambaran dakwatullah azza wa jalla yang terus terjaga dan terpelihara, yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada perubahan. Seseorang di masa sekarang ini akan bisa menjadi mulia, mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa Ala, mendapatkan cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui jalur dakwatullah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara kita mengetahui tentang perjalanan dakwatullah Azza wa Jalla, dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, dakwah din al-haq ini mulai dari ar-rusul, rasul pertama kali. Apa yang terjadi barakallahu fikum dengan umatnya? Pada setiap nabi dan rasul memiliki sejarah masing-masing di saat mereka membawa amanat dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Semuanya punya sejarah masing-masing. Dan kalau kita benar-benar mengkaji, mendalaminya, tidak ada satupun dari nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla fi'ula kecuali dia mengalami kehidupan yang pahit-pahit di saat dia berjalan bersama dakwatullah tabaraka wa ta'ala, menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada upaya dan usaha dari setiap kaum untuk memadamkan cahaya yang dibawa oleh mereka para nabi dan rasul. Sudah ada usaha menghentikan laju dari dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Sudah ada upaya dan usaha. Namun yang ada adalah kegagalan. Sebaliknya yang terjadi adalah kehancuran, kebinasaan siapapun yang mencoba menghadang lajunya dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk menghadang lajunya dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penduduk jazirah Arab yang menentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa besar jumlahnya mereka, bekerja sama dengan negara-negara di luar Arab, Persia dan Romawi, untuk menghadang laju dakwatullah tabaraka wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ahibbati fillah, ketahuilah, dakwah yang hak, darinya kita mengenal al-haq, di dalamnya pula kita bergelut dengan al-haq, ternyata miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum, yang punya kemauan dan kehendak untuk menjalankan dakwahnya kemana dia inginkan. Apa yang terjadi padanya? Penjagaan kepada siapa yang dia akan kenalkan, di negeri mana Allah Jalla wa'ala akan tumbuh kembangkan, semuanya itu mutlak kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada kekuatan yang akan bisa menodai perjalanan dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Kalau Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala menggambarkan dakwah ini berjalan melaju dengan cepat. Siapapun yang masuk di dalamnya adalah orang yang berusaha menggelantungkan diri di dalam dakwah yang terus berjalan ini. Bila dia tidak punya kekuatan untuk berpegang, maka akan ditinggal barakallahu fikum oleh dakwah itu sendiri rahimani wa rahimakumullah. Para nabi dan rasul adalah mubaligh yang mentaksis dakwah ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala yang mentaksis, yang mendasari dakwah ini barakallahu fikum. Dialah yang akan menjaganya, dialah yang akan menjaminnya, dialah yang menjaminnya, dialah yang menjaganya, dialah yang telah menjalankan kemana dia maukan dan inginkan Allah tabaraka wa ta'ala. Setiap ada kekuatan yang menghadangnya barakallahu fikum, akan dikalahkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah ada upaya kekuatan besar untuk memadamkan dakwatullah tabaraka wa ta'ala, mereka barakallahu fikum tidak memiliki atau tidak bisa berbuat apa-apa. Ahibbati fillah, dialah Allah jalla wa'ala yang berkemauan untuk memasukkan siapapun dari hambanya dalam barisan junud tentara-tentara dakwah ini. Dia Allah jalla wa'ala yang punya kemauan untuk memilih. Dia Allah jalla wa'ala yang punya kehendak untuk kemudian memasukkan hambanya ke dalam dakwatullah, dakwahnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apabila Allah jalla wa'ala menginginkan, tidak ada satu pun kekuatan yang akan bisa menghadangnya. Tidak akan ada. Begitu sebaliknya, kalau Allah jalla wa'ala tidak menghendaki seseorang untuk kemudian dilibatkan dalam urusan dakwah, kekuatan apapun tidak akan bisa menggeretnya untuk masuk ke dalam dakwah ini. Benar-benar ini adalah mutlak kemauan dan kehendak pemilik dakwah Allahu tabaraka wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullah. Oleh karena itu Allahu jalla wa ala mengatakan, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Siapa saja yang Allahu jalla wa ala menginginkan hidupnya berpetunjuk, maka Allahu jalla wa ala akan lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Allahu jalla wa ala lapangkan dadanya barakallahu fikum untuk menerima tuntunan-tuntunan agama. Tapi jika Allahu jalla wa ala tidak menginginkan kesesatan, Allah Jalla wa'ala menjadikan dadanya itu sempit beban. Barakallahu fikum. Nah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahibbati fillah. Maka jikalau Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang, memasukkan ke dalam dakwahnya rahimani wa rahimakumullah, di sana tidak akan ada kekuatan untuk kemudian menjegal sampainya hidayah itu kepada siapa yang dimaukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu sebaliknya, jikalau Allah jalla wa ala telah menginginkan kesesatan kepada hambanya, maka tidak ada di sana kekuatan yang akan bisa menyelamatkan dia dari kesesatan. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala telah menginginkan kepada kita semuanya untuk berjalan di atas jalan dakwahnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perjalanan dakwah penuh dengan ujian dan cobaan di dalam hidup. Kekuatan diri kitalah yang harus kita persiapkan di saat terpilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk ikut di dalam dakwahnya barakallahu fikum. Karena bersamaan dengan ujian dakwah itu juga akan mengenai kita, mengenai barakallahu fikum kita yang dilibatkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam urusan dakwah yang hak ini. Alhamdulillah, persiapan sesungguhnya sudah kita lakukan, memperkuat diri dengan ilmu agama, memperkuat diri dengan memahami ilmu agama itu dengan benar, dan menguatkan diri dengan berupaya biqadril istita', dengan kemampuan kita untuk mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga modal ini barakallahu fikum. Semoga kita bisa membawanya sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama ini. Dan insyaAllah kita akan langsungkan pada sesi yang kedua, terkait dengan bagaimana Allah Jalla fi'ula menentukan dalam perjalanan dakwahnya orang-orang yang memeranginya, memusuhinya barakallahu fikum, dan berbagai macam ujian-ujian di dalam dakwah. Allah Jalla wa'ala memperlihatkan jikalau dakwah ini adalah miliknya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.